Bismillahirrahmanirrahim. Nadkhulu al-mawdu' as-sadisa. Kita masuk pelajaran ke-6. Istima'ul kalimati wal-jumali tahtawi ala harfi dal. Menyimak kata-kata dan kalimat-kalimat yang huruf dal terkandung di dalamnya. Istami' waraddid. Dengarkan dan ulangi. Darasab talabatu darsan jadidan. Darosab talabatu darsan jadidan. Darosa sudah belajar. At-talabatu para mahasiswa. Darsan pelajaran jadidan yang baru. Darosab talabatu darsan jadidan. Para mahasiswa sudah belajar pelajaran yang baru. Qoro'al mudarrisu al-kitabah. Qoro'al mudarrisu al-kitabah. Qoro'a sudah membaca, al-mudarrisu pak guru, al-kitabah bukunya. Qoro'a al-mudarrisu al-kitabah, pak guru sudah membaca bukunya. Fil haqibati daftarun, fil haqibati daftarun. Fi di dalam, al-haqibati tasnya, daftarun buku tulis. Fil haqibati daftarun. Di dalam tasnya ada buku tulis. Hana tiba saatnya. Waktu dirosati jam pelajaran. Hana waktu dirosati tiba saatnya jam pelajaran. Aina durjuka. Aina durjuka. Aina di mana? Durjuka lacimu. Aina durjuka, di mana lacimu? Adrusu fil ma'hadi. Adrusu fil ma'hadi. Adrusu, saya sedang belajar. Fi, di, al ma'hadi, ma'had. Adrusu fil ma'hadi. Aku sedang belajar di ma'had. Aina tatanawalul ghoda'a. Aina tatanawalul ghoda'a? Aina di mana? Tatanawalu kamu makan al-ghoda'a makan siang. Aina tatanawalul ghoda'a? Di mana kamu makan siang? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu bukunya jadidun baru. Al-kitabu jadidun, bukunya baru. Katabat buduru ar-risalata. Katabat buduru ar-risalata. Katabat telah menulis buduru, budur, ar-risalata, suratnya. Katabat buduru ar-risalata, budur, telah menulis suratnya. Man minkum an yursila ilayna at-tasjil sawti an hadzal mawdu' fa huwa yatafaddal. Bila mana di antara antum hendak mengirimkan rekaman suaranya kepada kami terkait pelajaran ini, kami mempersilahkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.